喂！ Hello, my people. Kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Fokus. Aduh guys, ini gara-gara itu tadi. Terniat. Reply terus dia suruh.